mataku ini dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu banyak yang kenyataan dirimu. Mungkinkah cintamu hanya untukku? Namun ku cemburu.